بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله، الحمد لله والشكر لله، kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, dalam rangka kita menggali dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira bagi kalian semua yang telah meninggalkan kelezatan hidup, melangkahkan kaki menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fi dzulam ila al masajid bin nuri tami yaumil qiyamah. Demikian pula kabar gembira dari Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Berilah kabar gembira bagi mereka yang melakukan perjalanan di malam hari yang gelap menuju masjid-masjid Allah dengan cahaya yang terang nanti di yaumul qiyamah. Artinya bahwa sulitnya seorang ketika dia harus menghadiri masjid Allah akan diganti oleh Allah dengan kemudahan. Apapun dari waktu, biaya dan apa yang kita keluarkan untuk kebaikan, niscaya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyara al-ikhwah rahimakumullah. Seorang muslim yakin dan percaya bahwa surga dan neraka sekarang ada dan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka adalah dua makhluk yang dikekalkan oleh Allah dan tidak akan punah. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bahwa mengimani adanya al-jannah wan nar, surga dan neraka, bagian dari mengimani yaumul akhir, beriman dengan hari kiamat. Sedangkan dalil atau bukti tentang adanya surga dan neraka sekarang sudah ada sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang surga, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalimat uiddat dalam bahasa Arab fi'il madhi yang berarti lampau, artinya sudah ada. Demikian pula ketika Allah menjelaskan tentang an-nar, tentang api neraka, Allah mengatakan u'iddat lil kafirin, surga sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan, bahwa ketika bulan Ramadan datang, futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran wa sufidat asyayatin. Jika bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ini juga salah satu bukti dari sekian bukti bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada. Wa sufidat asyayatin, dan para setan dibelenggu. Kalau ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan dibelenggu? Bukankah kemaksiatan masih terjadi ketika bulan Ramadan? Bahkan mungkin akhir-akhir Ramadan banyak copet, banyak maling. Mana sisi pembenaran dari hadis Rasulullah wasufidat asyayatin? Jawabannya, terjadinya kemaksiatan tidak semata-mata karena wujud syaitan, tidak semata-mata karena adanya setan. Sekian faktor, sekian sebab seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan banyak sekali. Di antaranya adalah al-qarinus su, teman yang jelek, lingkungan yang tidak baik, bahkan jiwa yang jahat merupakan faktor utama terjatuhnya seorang ke dalam kemaksiatan. Setan dibelenggu, tapi seorang memiliki jiwa yang tidak baik, cukup jiwa yang tidak baik ini mendorong seorang untuk melakukan kemaksiatan. Setan dibelenggu, tetapi seorang berada di lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik sebagai faktor terjerumusnya seorang ke dalam kemaksiatan. Dan bukti yang lain dari hadis bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat gerhana bersama para sahabat, di tengah-tengah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju seolah-olah ingin mengambil sesuatu. Tapi tidak berapa lama Rasulullah mundur dan seperti ketakutan. Gerakan yang aneh, yang sahabat jarang melihatnya, menjadikan mereka bertanya-tanya kepada Nabi alaihi assalatu wassalam selesai dari sholatnya. Ya Rasulullah, kami melihat tadi ketika Anda sholat, Anda maju seolah-olah Anda ingin mengambil sesuatu. Tapi tidak berapa lama Anda mundur ke belakang seolah-olah Anda takut dari sesuatu. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa tadi diperlihatkan kepadaku surga, dan saya melihat setangkai dari anggur, dan saya hendak mengambilnya tapi tidak kena. Seandainya itu kena, maka kalian akan makan dari anggur itu selama dunia ini masih ada. Karena buah-buahan yang ada di surga itu la maqtu'ah wala mamnu'ah. Buah yang tidak akan pernah ada putus-putusnya, dipetik muncul lagi, dipetik muncul lagi. Gak kayak buah di dunia, kita petik nunggu setahun baru muncul. Adapun ar-rasul mundur seperti ketakutan karena diperlihatkan kepada beliau an-nar, api neraka. Sekian banyak dalil menunjukkan bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada. Kalau ada yang bertanya, sekarang surga dan neraka sudah ada, sementara belum ada penghuninya, lah apa faedahnya Allah mencipta sesuatu sementara belum ada penghuninya? Jawabannya gampang. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, Allah tidak digugat tentang apa yang Allah putuskan, justru Anda yang akan ditanya tentang apa yang Anda lakukan. Karena Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi mereka justru akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Jawaban yang kedua, kalau kita enggak ngerti apa hikmah adanya surga dan neraka sekarang, justru disinilah kita melihat lemahnya kita di hadapan kekuasaan Allah. Bukan malah kita menyalah-nyalahkan Allah. Surga dan neraka ada penghuninya kok Allah cipta, apa sih faedahnya? Justru disinilah kita tahu betapa lemahnya kita di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masyira al-ikhwah rahimakumullah, sesungguhnya mengimani adanya surga dengan beragam nikmat yang ada padanya, nikmat yang mata ini belum pernah melihatnya, nikmat yang telinga belum pernah mendengarnya, nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Artinya, kalau kita misalnya membaca ayat atau hadis bahwa di sana mereka penghuni surga mereka misalnya makan daging burung, di surga mereka memakan buah-buahan disediakan bagi mereka talhum mamdud, buah pisang yang panjang. Jangan bayangkan pisang surga dengan pisang dunia. Jangan Anda bayangkan daging burung yang ada di surga sama dengan daging burung yang ada di dunia ini. Nama boleh sama, tetapi hakikat tentu berbeda. Kalau seorang dia merasakan nikmat ketika dia makan satu makanan atau minum satu minuman, dia pun membayangkan kalau anggur, ya, yang kita makan di saat kita haus, misalnya di siang Ramadan, ya kan? Saat kita haus, kita misalnya makan anggur, betapa sejuknya, betapa nikmatnya. Kita bayangkan kalau ini nikmat dunia, fa kaifa bi nikmatil akhirah. Lah kalau ini nikmat dunia, kayak apa nikmat akhirat? Kalau ini ya misalnya daging dunia, daging burung dunia, kayak apa kalau di akhirat? Tentunya dengan adanya perbandingan seorang dia akan mengerti kadar, ya, yang dibandingkan. Keimanan dengan yaumul akhir atau keimanan dengan atau beriman dengan adanya sorga adalah satu keharusan yang kalau seorang tidak beriman dengan adanya sorga, maka dia tidak dikatakan sebagai mukmin. Walaupun dia bagian dari al-iman bil yaumil akhir. Karena apa? Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan wujudul jannah, yang menjelaskan adanya surga, sangat banyak, sulit untuk dibatasi. Satu ayat saja diingkari, orang sudah kufur. Lalu bagaimana puluhan ayat, ratusan ayat dia ingkari? Tidak ada yang mengingkari adanya surga dan neraka kecuali orang-orang yang kafir. Orang-orang falasifah, orang-orang yang mereka dalam hidup hanya bertumpukan kepada akal, yang tidak mau tunduk pada syariat, mengatakan ah gak ada itu surga dan neraka. Para nabi, para rasul itu ketika jelaskan adanya surga dan neraka, ibaratnya kayak seorang ibu. Seorang ibu yang menenangkan anaknya yang rewel, kemudian seorang ibu menjanjikan kalau kamu diam, tak belikan permen. Awas kalau gak diam, ya tak panggilkan pak polisi misalnya. Padahal gak seperti itu. Dia janjinya tidak ditepati, ancamannya gak seperti itu. Orang-orang falasifah menganggap para rasul, para nabi kayak ibu dalam menenangkan anaknya. Artinya mereka mengatakan ah gak ada surga dan neraka. Para nabi, para rasul menjelaskan adanya surga dan neraka agar orang itu, ya, berjalan yang baik di dunia ini, jangan neko-neko. Apa jawaban untuk syubhat ini? Jawabannya bahwa ini adalah ucapan yang kufur, ucapan yang menunjukkan orang mengucapkannya adalah orang yang kafir, orang yang tidak percaya dengan adanya yaumul akhir, tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Padahal mengimani adanya surga dan neraka salah satu amalan yang dengannya seorang akan dimasukkan dalam surga Allah seperti apapun amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa annal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan dia bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, dan kalimat yang Allah lontarkan kepada Maryam dan Isa salah satu ruh, ruh ciptaan Allah, dan seorang bersaksi bahwa surga itu benar adanya, bersaksi bahwa neraka itu benar adanya, maka Allah akan masukkan dia seperti apapun amalannya. Jadi ini bukan permasalahan ringan. Meyakini adanya surga dan neraka kaitannya adalah ya seorang nanti bernasib baik atau bernasib buruk di yaumul kiamat. Meyakini adanya surga dan neraka berkaitan dengan ya masa depan seorang. Apakah dia min ahli sa'adah atau min ahli syaqawah? Apakah dia termasuk orang yang bernasib baik, beruntung, atau dia justru sebaliknya orang yang merugi? Kalimat ala ma kana minal amal. Orang yang bersaksi, orang yang meyakini lima hal, yakin dan percaya bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, meyakini adanya sorga dan meyakini adanya neraka. Orang yang yakin dengan lima hal ini, maka Allah akan masukkan dia seperti apapun amalannya. Nah, kalimat seperti apapun amalannya, ala ma kan mal amal, ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kaya apapun amalannya, dia akan masuk dalam surga. Penafsiran yang kedua, kaya apapun amalannya, artinya dia di surga derajatnya sesuai dengan amalannya. Dia di surga derajatnya sesuai dengan amalannya. Masyiral ikhwa rahimakumullah. Surga dengan beragam kenikmatannya adalah dambaan setiap muslim. Dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memompa semangat para sahabat untuk memperjuangkan agama Allah, untuk rela mengorbankan nyawa dan harta mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Berdirilah kalian wahai para sahabat, bergegaslah kalian menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika Rasul mengatakan seperti ini, seorang sahabat bernama Umair ibn Humam al-Ansari mengatakan, "Ya Rasulullah, sorga seluas langit dan bumi, bakhin-bakhin, bagus-bagus." Kata Rasul, "Kenapa kamu, atau kenapa, atau hal apa yang menjadikan kamu mengatakan bakhin-bakhin, bagus-bagus?" Kata dia, ya Rasulullah, saya berharap untuk mendapatkannya. Kemudian Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, kamu akan mendapatkannya. Maka sahabat Umair bin Humam yang di saat itu, di saat berkecamuknya perang, dia sedang memakan buah kurma, dia pun berpikir, kalau saya untuk masuk surga harus menunggu menyelesaikan makan kurma ini terlalu lama. Dia pun ia lemparkan kurmanya, faqatala faqutil. Dia pun maju bertempur dan terbunuh dalam perang ini. Yang dijanjikan oleh Ar-Rasul bukan harta. Yang dijanjikan oleh Ar-Rasul bukanlah kedudukan, tetapi surga. Dengan janji surgalah maka semangat para sahabat terpatri. Dengan janji surgalah maka para sahabat mereka siap mengorbankan kulla ghalin wa rakhis, semua yang mahal dan murah semuanya dikorbankan demi meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan surga pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabat. Ketika keluarga Ammar bin Yasir menghadapi siksaan yang berat dari orang-orang musyrikin, di saat kaum muslimin masih bisa dihitung dengan jari, jumlahnya sedikit, Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir adalah wanita yang mati syahid pertama dalam Islam. Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir, dibunuh oleh Abu Jahal waliyadzubillah dengan tombak pada kemaluannya. Dia adalah wanita Islam pertama yang mati syahid, ibunya Ammar bin Yasir. Tidak sampai di sini kebengisan orang-orang kafir Quraisy. Di saat panas yang terik, mereka diseret, diikat tubuhnya, diletakkan di padang sahara yang membakar. Ketika Ar-Rasul lewat melihat mereka sedang disiksa, Ar-Rasul menghibur mereka dengan sabdanya, sabran ala Yasir fa inna mawa'idakum al-jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji kalian adalah sorga. Keimanan dengan adanya sorga menjadikan orang siap bersabar dalam memegang agama Allah ini, seperti apapun penderitaan yang si alami. Kalau ada yang bertanya, kenapa Rasul tidak selamatkan keluarga Ammar bin Yasir, diselamatkan? Jawabannya, muslimin bisa dihitung dengan jari. Kondisi muslimin waktu itu belum diperintahkan untuk melakukan perlawanan fisik terhadap orang-orang kafir, karena baru ada perintah untuk melakukan perlawanan fisik terhadap orang kafir ketika nanti sudah berhijrah ke Madinah, ketika Rasul dengan para sahabat menyusun kekuatan dan mereka punya kekuatan yang bisa diandalkan, barulah kemudian ya diperintahkan untuk melakukan perlawanan fisik. Jadi memang waktu itu jumlah muslimin sedikit, belum bisa melakukan perlawanan fisik. Tapi tidak mencegah Ar-Rasul ya untuk menghibur mereka, meringankan beban mereka, para sahabat yang disiksa. Kalau kita mengingat-ingat, kalau kita perhatikan kisah ini, kita ingin menitikkan air mata. Betapa kita menghirup udara nikmatnya Islam berkat perjuangan mereka. Mereka dalam memperjuangkan Islam bukan hanya dengan bercucuran keringat, bukan hanya dengan tetesan air mata, bahkan darah sekalipun, nyawa sekalipun. Islam yang kita rasakan saat ini tidak lain dan tidak bukan setelah nikmat dari Allah, kemudian itu adalah buah perjuangan dan kesabaran para sahabat Nabi ridwanullah alaihim dalam memperjuangkan agama ini. Ar-Rasul menghibur para sahabat yang sedang menghadapi kesulitan di saat mereka disiksa oleh orang-orang musyrikin, dijanjikan dengan surga sehingga mereka bersabar dan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, disiksa dengan siksaan yang keras tidak menjadikan mereka mundur dari agamanya. Nah, sebagian orang ya, baru saja misalnya dikatakan, "Ah, kamu itu kayak teroris, kamu kayak kebanjiran." Itu sudah ya, takut dia. Luntur dari agamanya, belum mendapatkan ya, belum mengalami apa yang dialami oleh ya para sahabat, menunjukkan lemahnya keimanan orang tersebut. Ya. Dan memang ujian itu sesuai dengan keimanan. Semakin kuat keimanan seorang, ya semakin berat ujian. Ya. Jangan lihat beratnya ujian. Kalau seperti itu nanti kan akan ngelokro, akan apa? Ah, kalau seperti itu, ah, saya jadi orang biasa aja lah, biar ujiannya enggak berat. Ya jangan. Besarnya pahala, besarnya derajat sesuai dengan beratnya ujian. Nah, kamu ingin dapat mutiara tapi cuma duduk nongkrong di apa, pinggir pantai, nyelam, ambil itu mutiara, selami lautan yang dalam, ambil itu mutiara. Seperti itu. Masyaallah ikhwa rahimakumullah, masih apa yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan Rasul yang menjadi contoh kita, siapa lagi? Kalau bukan sahabat yang menjadi teladan kita, siapa lagi? Ketika Ar-Rasul dengan para sahabat menggali parit ketika dalam peristiwa Khandaq. Dan bisa Anda bayangkan, ya, tanah di Madinah enggak kayak di sini. Tanah yang berbatu. Mereka harus membuat benteng pertahanan dari serangan musuh. Mereka harus menggali parit yang panjang, yang dalam, yang lebar dengan peralatan yang sederhana. Keringat bercucuran. Bahkan mereka mengikat atau meletakkan pada ikat pinggang mereka batu agar mereka bisa berdiri. Kata sahabat Jabir, "Famakasna salasata ayyam lam natadawwaq dawqan." Kita, kalau istilah kita, kerja bakti lah ya. Gali parit selama 3 hari enggak nyicipi apapun. Pernah kita kerja bakti kayak gitu. Ya, kalau kira sekarang kerja bakti Masya Allah, baru sejam setengah berhenti snack. Ya, keluarkan snack es macam-macam. Ya kan? Setengah jam lagi lanjut. Sejam berhenti makan besar. Ya, ingkung ayam macam-macam. Gemuk kalau gini, ya kan? Subhanallah. Ar-Rasul, para sahabat dengan kekurangan yang ada pada mereka. Artinya kekurangan di sini kekurangan makanan dan minuman, 3 hari enggak nyicipi apapun. Tapi semangat mereka dalam perjuangan agama luar biasa. Lah kita yang gemuk, saya misalnya, apa perjuangan yang sudah kita apa? Ya. Berikan terhadap umat ini. Kita sudah terlalu banyak gizi, kita terlalu banyak dimanjakan ya dengan makanan. Tapi apa perjuangan kita? Rasul dengan para sahabat dalam kondisi mereka serba kurang, tapi tidak menyurutkan semangat mereka dalam memperjuangkan agama Allah. Keterbatasan finansial bukan alasan untuk seorang tidak berjuang, untuk seorang tidak ya membela agama Allah SWT. Iya, Rasul tahu, para sahabat letih, tapi keadaan menuntut demikian. Rasulullah menghibur mereka dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah farhamil ansara wal muhajirah." Ya Allah, tiada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Ya, orang yang sedang menjalankan tugas yang mulia butuh diapresiasi. Orang yang sedang menjalankan tugas memperjuangkan agama butuh mendapatkan dukungan, doa dan yang lainnya. Mungkin seorang tidak bisa membantu secara finansial bagi mereka-mereka yang sedang memperjuangkan agama Allah, doa. Ar-Rasulullah alaihi assalatu wassalam mendoakan rahmat bagi mereka dan memberikan kepada mereka penjelasan dan pencerahan bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Dunia hanyalah tempat untuk kita berlalu menuju alam berikutnya dan berikutnya. Tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Masih lagi dengan sorga, Ar-Rasulullah alaihi assalatu wassalam memberi semangat para sahabat. Masih dalam perang Khandaq, di saat kota Madinah dikepung oleh pasukan koalisi, kondisi disebutkan nyawa itu sudah seolah-olah dari tenggorokan. Musuh mengepung kota Madinah dalam jumlah yang banyak. Cuaca sangat dingin, gelap, mencekam, angin berhembus begitu kencangnya. Kalau pas musim dingin, kemudian angin berhembus itu luar biasa. Kadang menerpa bangunan-bangunan tinggi itu mengeluarkan suara yang mengerikan di Madinah itu. Ya. Cuaca yang dingin sekali, malam yang gelap, angin yang berhembus, musuh yang mengepung. Dalam kondisi seperti itu, Rasul mengatakan, siapa dari kalian yang bisa mendatangkan berita dari musuh, maka dia akan bersama saya di yaumul kiamah. Dari kiamat di mana? Di sorga. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang berdiri. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai ada ngatan, andai kata saya hidup di zaman Nabi, saya akan apa? Ya, berjuang kayak sahabat. Belum tentu ya, akhi. Karena ada orang yang hidup di zaman Nabi ternyata malah musuhin Nabi, malah kufur. Ya. Cukuplah Allah SWT beri hidayah kepada kita, tinggal kita jaga hidayah ini. Kalau ada bertanya, kok gak ada yang berdiri? Ya kondisinya seperti tadi. Ya wajar orang itu cemas, takut, itu yang wajar. Bukan mereka tidak ingin mati syahid, ya semua ingin mati syahid. Tapi kondisinya memang waktu itu gak bisa dibayangkan. Sampai 3 kali Nabi ngomong seperti itu. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi. Kalau di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada para jawara muslimin. Sehingga Anda enggak akan lebih berani daripada mereka, ya. Tidak akan lebih berani dari mereka. Enggak ada yang berdiri satu pun. Kemudian Rasul menunjuk sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Qum ya Hudzaifah, itini bi khabaril qaum. Ya Hudzaifah, berdiri kamu, laksanakan tugas. Datangkan berita dari musuh. Nginteli musuh. Kata Hudzaifah ketika Rasul menunjuk saya, ya enggak ada lagi jalan kecuali saya harus ya melaksanakannya. Tapi ingat, di saat kita ittiba'u sunnah, di saat kita mengikuti jalannya Nabi alaihi wasallam, keajaiban akan datang. Karamah dan barokah dari Allah akan meliputi kita. Lihat sahabat Hudzaifah, yang orang-orang pada kedinginan, dia keluar sendiri melaksanakan tugas di malam yang gelap, dingin, angin berhembus. Tapi dia merasa seolah-olah masuk di tempat pemandian yang hangat. Bahkan sampai dia merayap masuk ke jantung lawan. Didapatkan panglima perang Abu Sufyan bin Harb dengan para komandannya sedang membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Subhanallah. Kalau kalian wahai kaum muslimin dingin, musuh juga dingin. Kalau kalian wahai kaum muslimin di pedang sakit, musuh juga sama. Apa kira kalau kalian di pedang sakit musuh enggak sakit? Sama. Makanya Allah SWT berfirman, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kalau kalian sakit, para musuh juga sama sakit seperti kalian. Tapi bedanya kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka. Ya, mereka juga kedinginan, membuat api unggun menghangatkan tubuh mereka. Kemudian sahabat Hudzaifah, dia mengeluarkan anak panahnya dan ingin membidik sang panglima musyrikin Abu Sufyan bin Harb. Itu kalau dibidik kena sudah. Dan gambaran kita kalau udah kena ya sudah kocar-kacir pasukannya. Tapi dia teringat pesan dari Ar-Rasul, jangan berbuat apapun. Artinya tugas dia hanya menginteli musuh, tugas dia hanya mendatangkan berita dari musuh. Lihat Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam menjanjikan kepada Hudzaifah bin Yaman untuk melaksanakan tugas yang berat yang taruhannya nyawa. Apakah harta, kedudukan, tahta, wanita? Bukan. Tidak ada kecuali bersama Ar-Rasul nanti di yaumul qiyamah di surga. Ya, dengan surga Ar-Rasul memacu dan memicu semangat para sahabat. Karena surga pula salaf umat ini, mereka rela meninggalkan kampung halamannya berhijrah fi sabilillah. Karena mengharapkan surga pula mereka mengorbankan semua apa yang bisa dikorbankan. Masyira al-ikhwah rahimakumullah, surga dengan beragam nikmatnya tidak akan mungkin diraih dengan kita hanya bercita-cita dan berpangku tangan. Dahulu dikatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas. Anda ingin selamat, tapi Anda tidak mau menelusuri jalan keselamatan. Yang namanya perahu enggak akan jalan di daratan. Jadi perahu-perahuan ya mungkin, ya kan? Enggak akan mungkin jalan di daratan. Artinya bahwa harapan seorang akan muslim surga akan menjadi kenyataan bidnillah di saat cita-cita diiringi dengan usaha. Datang seorang sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jaa rabiyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tullani ala amalin yudkhilunil jannah. Datang seorang badui kepada Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam, seorang badui, seorang tinggalnya di pedalaman yang dalam, jauh dari perkotaan, tapi lihat seleranya sangat tinggi. Seleranya adalah dukhulul jannah, masuk dalam surga. Datang pada Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan yang akan memasukkan aku ke dalam sorga. Lihat, bahwa sorga didapat dengan amalan. Sorga dengan kenikmatannya digapai dengan upaya. Maka Rasulullah alaihi as-salatu wassalam mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimash shalah al-maktubah wa tuaddi zakat al-mafrudah wa tasum ramadan. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Engkau mendirikan salat yang wajib, engkau menunaikan zakat yang difardukan, dan engkau puasa Ramadan. Di sini tidak disebutkan haji. Mungkin waktu orang tadi bertanya, kewajibannya haji belum turun. Atau Ar-Rasul melihat kondisi orang ini kayak enggak mungkin dia bisa haji, karena haji kan butuh istita'ah, adanya kemampuan dari sisi fisik, kemampuan dari sisi harta dan yang lainnya. Keterbatasan kemampuan jangan sampai menyurutkan tekad seorang untuk meraih kemuliaan. Amr ibn Jamuh, seorang yang pincang. Tapi dia tidak minder dengan cacat fisik yang ada padanya. Dia ingin menginjakan bumi sorga dengan kakinya yang pincang tersebut. Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta uqtal? Amshi bi rijli hadhihi fil jannah?" Qala na'am, wa kana rijluhu arjahina idin. "Ya Rasulullah, apa pendapat Anda jika saya berperang fi sabilillah dan saya terbunuh? Apakah saya bisa berjalan dengan kaki ini di bumi sorga?" Kata Rasul, "Iya." Dan adalah kakinya Amr bin Jamuh waktu itu memang pincang. Ketika anak-anaknya Amr bin Jamuh mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapak, bapak kan orang yang pincang. Bapak memiliki udur untuk tidak berjihad. Kami anak-anak bapak yang akan mewakili, yang akan mewakili bapak dalam berjihad fisabilillah." Tapi lihat semangat dari sahabat Amr bin Jamuh. "Tidak. Meskipun bapak kalian seperti ini pincang, tapi bapak kalian ingin menginjakkan bumi sorga dengan kaki yang pincang ini." Iya. Rasul alaihi assalatu wassalam bersabda, "Ma ra'aitu mislan nar nama haribuha wala mislal jannah nama tadibuha." Kata Rasul alaihi assalatu wassalam, "Belum pernah aku melihat seperti api neraka." Orang yang katanya takut neraka, ya, itu malah tidur. Enggak ada amalan supaya dia jauh dari neraka. Enggak pernah saya melihat kayak sorga. Orang yang katanya ingin sorga kok tidur, artinya enggak ada usaha untuk, ya, mendapatkan sorga. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwati billah rahimakumullah, berbicara tentang sorga ibarat seorang menyelami lautan yang tak bertepi. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sangat banyak. Kita baca, kita telaah, agar kita dalam berislam ini tidak setengah-tengah. Agar kita ketika menghadapi sulitnya hidup, kita tetap istiqomah. Agar kita ketika menghadapi cobaan dari musuh-musuh agama, kita tidak mundur. Demi meraih surga apapun akan kita lakukan. Demi meraih kemuliaan jannah, sorga dengan kenikmatannya, apapun kita korbankan. Ya, sorga adalah negeri yang suci. Sorga adalah negeri yang baik. Dan tidak akan memasukinya kecuali orang yang memiliki jiwa yang baik. Ada pun jiwa yang kotor, ada pun orang yang punya hati yang tidak bersih, maka belum diperkenankan masuk dalam sorga. Karena sambutan para malaikat nanti ketika ahlul jannah, ketika penghuni sorga masuk dalam sorga, "Tibtum fadkhuluha khalidin." Kalian telah bersih, kalian telah baik, masuklah kalian ke dalam sorga selama-lamanya. Masyirat ikhwah rahimakumullah, inilah pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa bersihnya jiwa, sucinya hati dari hal-hal yang mengotorinya adalah pintu dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan bersihnya jiwa, yakni dari penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran yang melekat padanya. Karena apa? Jangan dipahami bahwa penyakit hanya yang menimpa tubuh kita, batuk, ya misalnya mumet. Yang namanya sakit dan penyakit itu menimpa juga hati seorang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "La taskunanna baladan laisa fihi alimun yuftika an dinik wala tabibin wala tabibun yuftika an badanik." janganlah kamu mau tinggal di suatu daerah yang tidak ada orang alim yang akan memberi fatwa tentang agamamu, dan tidak ada seorang dokter yang akan mengobati penyakitmu, penyakit badanmu. Karena penyakit yang menimpa manusia itu dua macam. Penyakit fisik, dan ini tugasnya para tabib, para dokter. Dan penyakit hati, dan ini tugasnya para alim ulama. Lihat Al-Imam Syafi'i jauh-jauh hari sudah menggariskan pada kita pentingnya seorang memperhatikan kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Jadi sangat keliru kalau ada orang katakan Islam itu enggak perhatian terhadap kebersihan, Islam tidak perhatian terhadap ya kesehatan. Oh, keliru. Ya akhi, yang namanya badan, yang namanya tubuh ini kan kendaraan bagi ruh. Nah, kalau kendaraannya menggrek, apa menggrek itu apa? Sakit, kendaraannya itu enggak sehat, ya ruhnya pun apa? Tersendat. Ya saja orang yang sakit-sakitan, dia amalannya sedikit. Orang lain bisa bantu tetangga, ya. Misalnya ketika tetangga bangun rumah, dia bisa bantu tetangga dengan mengambilkan gentengnya karena dia sakit, enggak bisa bantu. Saudara kita bisa membantu orang lain menyeberangkan orang yang sudah tua di jalan raya, ini yang sakit enggak bisa bantu. Yang namanya fisik tubuh ini kendaraan bagi ruh. Kalau fisiknya kita enggak sehat, fisik kita ya sakit, ya akan mempengaruhi terhadap ruh, ya semangat menjadi kurang, ya. Kenapa? Keterbatasan fisik. Jadi sangat keliru kalau ada anggapan bahwa Islam itu enggak memperhatikan ya kesehatan, tidak peduli dengan kebersihan. Ini sangat keliru. Bahkan ciri dari Islam ini adalah tahur wa taharah, bersih. Kalau kita membaca kitab-kitab fikih, secara umum yang pertama dibahas dalam masalah fikih kita apa, Bang? At-taharah, yang berkaitan dengan kebersihan. Bahkan rinci lagi, kebersihan kuku, bahkan kebersihan, maaf saja ya, bulu ketiak, kebersihan ya sampai berkumur-kumur kalau orang wudu, kebersihan menggosok gigi dan mulut ketika ya bangun tidur. Tidak ada agama sesempurna Islam ini. Ya, kita harus bangga dengan Islam sebagai agama Allah SWT. Karena apa? Dengan Islam kita ini mulia. Dahulu sebagai salaf mengatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang mulia karena Islam. Nah, bangsa Arab dahulu bangsa apa? Bangsa yang enggak dikenal, bangsa yang dilecehkan oleh bangsa-bangsa lainnya, hidup di padang pasir yang membakar, orang-orangnya fakir, sukanya saling tempur di antara mereka. Namun ketika wahyu sampai kepada mereka, Muhammad diutus di tengah-tengah mereka, dan mereka mengikuti ajaran Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam, terangkat harkat dan martabat orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang dulu dilihat dengan sebelah mata, ini menjadi sekarang menjadi umat yang ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan. Dalam tempo yang singkat, Persia dan Romawi jatuh kekuasaannya di tangan orang-orang Arab. Islamlah yang menjadikan mereka mulia, bukan yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, kita kembali kepada sumber kejayaan tersebut, Alkitab dan Sunnah. Umat tidak akan merebut atau meraih kembali kejayaan yang pernah dialami oleh pendahulu kita kecuali dengan kita kembali kepada sumber kejayaan Alkitab dan Sunnah. Kembali kepada sumber kejayaan yaitu Islam. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Membersihkan jiwa dari kotoran dan membersihkan hati dari noda adalah salah satu prinsip dari prinsip dakwah as-salafiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara misi dan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mensucikan hati-hati manusia. Hati yang kufur disucikan dengan iman. Hati yang jahil, jiwa yang jahilah, yang bodoh diganti dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah bangsa yang ummiyin, di tengah-tengah bangsa yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena orang-orang Arab itu adalah bangsa yang umumnya mereka itu buta huruf. Yang Rasul tersebut berasal dari tengah-tengah mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, dan mengajari mereka Alkitab dan Sunnah, meskipun mereka sebelum diutusnya Muhammad berada dalam kesesatan yang nyata. Habis gelap terbitah terang ketika diutusnya Ar-Rasul alaihi as-salatu wassalam. Kebodohan yang meliputi bangsa Arab dalam waktu yang sekejap hilang. Kekufuran yang mendarah daging dalam waktu yang sekejap ketika mereka mengikuti ajaran Ar-Rasul pun hilang. Yang mereka dahulu menjadi umat yang suka berperang satu dengan selainnya, kini mereka menjadi umat yang saling bergandengan tangan. Yang dulu mereka adalah umat yang egois, yang hanya mementingkan diri mereka, sekarang menjadi umat yang isar, menjadi umat yang melebihkan orang lain. Saya sebutkan dua contoh saja. Di Madinah dahulu ada dua kabilah, kabilah Aus dan Khazraj. Keduanya bertahun-tahun saling berperang. Api permusuhan terus berkobar di tengah-tengah mereka. Namun ketika Islam datang ke kota Madinah dan mereka menyambut indahnya Islam, maka yang dulunya mereka bertahun-tahun api permusuhan terus berkobar dan seolah tidak akan mungkin pernah padam, namun dengan mereka memeluk Islam, kini mereka bergandengan tangan. Dilupakan semua permusuhan yang dulu terjadi di antara mereka. Yang mungkin dulu saudaranya terbunuh, sekarang tidak ada dendam lagi. Yang mungkin dulu hartanya terampas, sekarang pun diikhlaskannya. Islamlah yang mempersatukan mereka. Disucikan mereka dari yang tadinya punya jiwa yang suka dendam, punya jiwa yang suka bermusuhan, menjadi jiwa yang saling rahmah menyayangi. Ya akhi, ketika seorang punya jiwa pendendam, dia akan tersiksa. Dia akan tersiksa. Maka Islam dengan syariat yang indah menjelaskan bahwa kalau Anda bisa meninggalkan sifat dendam, maka sorga tempat tinggal Anda. Ketika Rasulullah alaihi as-salatu wassalam menghabarkan, ada seorang sahabat, Rasul habarkan, fulan min ahlil jannah, fulan termasuk penghuni sorga. Ketika Rasul mengatakan seperti itu, ada seorang sahabat penasaran, ah kaya apa sih amalan sahabat ini sampai-sampai Rasul mengatakan fulan min ahli jannah, fulan termasuk penghuni sorga. Sahabat tadi nginap di rumah orang yang disebut tersebut. Ingin beberapa hari ingin lihat, apa sih amalannya. Setelah sekian hari, enggak dilihat amalan istimewa sedikit pun. Sholat biasa, amalannya biasalah. Maka sahabat yang nginep beberapa hari tadi, yang memang sengaja ingin tahu kayak apa amalannya, bertanya, ya fulan, saya mendengar Rasul menyebut-nyebut anda, anda min ahli jannah, anda termasuk penghuni surga. Dan saya sengaja menginap di rumah anda ini beberapa hari, ingin tahu amalan apa yang istimewa dari anda. Ternyata saya tidak melihat apapun yang lebih yang istimewa. Lalu apa yang anda lakukan? Ternyata amalannya kelihatannya ringan tapi berat dipraktikkan. Kata dia, saya dalam hati saya tidak ada perasaan sedikit pun dendam kepada seorang pun dari kaum muslimin. Ya, tidak ada dalam hati ini dendam kepada siapapun dari muslimin. Teorinya gampang enggak? Teorinya gampang, tapi prakteknya. Ini bayangkan. Ya. Terus kalau ada yang bertanya, kok bisanya ya? Orang disakiti misalnya, orang misalnya hartanya dirampas ya, wajar loh dia dendam, wajar loh dia ya hatinya memendam misalnya kebencian. Kok bisa orang ya tidak dendam kepada orang lain? Jawabannya ya, kalau dia ngerti hakikat diri dia, dia insya Allah akan menjadi orang yang jauh dari pendendam atau jauh dari sifat pendendam. Ibnu Qayyim rahimahullah mengajar kepada kita terapi agar seorang saat disakiti oleh orang lain, agar dia tidak punya dendam kepada yang menyakiti. Sekian banyak terapi, di antaranya kita melihat bahwa orang yang menyakiti kita itu justru orang yang sedang berbuat baik kepada kita. Karena orang yang didzalimi nanti di yaumul kiamah akan ngambil pahala orang yang mendzalimi. Kalau kamu disakiti oleh orang lain, kamu gak balas, artinya orang yang dzalimi kamu sedang menghadiahkan pahala nanti di yaumul kiamah. Orang dikasih pahala kok malah gak mau. Tapi ini hanya orang yang sabar yang bisa seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orang itu berani kepada anda sebagai hukuman dari Allah atas kemaksiatan anda. Kalau ini tertanam dalam jiwa kita, kita gak akan apa berpikir balas, karena oh iya, bisa jadi ini hukuman dari Allah kepada saya karena dosa-dosa saya, orang akhirnya berani kepada saya. Dulu sebagian salaf mengatakan, sungguh saya bermaksiat kepada Allah, kemudian saya dapatkan buah dari kemaksiatan itu, perangi kendaraan dan pembantuku tidak baik kepadaku. Kendaraan yang biasanya dinaiki mudah, sekarang ngadat misalnya. Pembantunya tadinya mudah disuruh, malah nyuruh. Ya kan? Bisa jadi karena apa? Kita ini berbuat maksiat. Karena orang berbuat maksiat jatuh kewibawaannya ya di tengah-tengah manusia. Bisa jadi orang berani kepada kita karena kita berani kepada Allah. Tapi kalau kita orang yang menghormati Allah, kalau kita punya jiwa yang tenteram dengan Allah, maka orang pun akan sejuk madang kita, tenteram edek dengan kita. Orang pun segan ya berbuat jahat pada kita. Ya. Tapi karena mungkin kita suka bermaksiat, sehingga Allah jadikan orang pun berani dengan kita. Kalau ini tertanam dengan pada jiwa kita, apa kita akan berusaha untuk memendam dendam pada orang yang berbuat jelek pada kita? Yang ketiga, hati itu dicipta untuk mahabbatullah, untuk mencintai Allah. Hati dicipta untuk mengenal kebesaran Allah. Sangat rendah kalau hati yang dicipta untuk suatu mulia kok untuk mikirkan kayak apa sih balas fulan yang pernah ya jewer saya. Sangat rendah kalau jiwa kita disibukkan untuk memikirkan kapan nenek ya rampas hartanya misalnya. Ya, jangan. Hati kamu itu dicipta untuk suatu yang mulia, untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah. Disita untuk mencintai Allah. Kok kamu isi dengan sesuatu yang rendah kayak gini? Terlalu rendah kalau jiwa kamu digunakan untuk yang seperti ini. Nah, kalau ini ada, insya Allah tadi, ya orang akan jauh dari sifat pendendam. Banyak lagi, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan sekian banyak ya, cara agar seorang itu ketika disakiti oleh orang dia bisa bersabar. Ketika dia disakiti oleh orang, dia tidak punya jiwa dendam, melakukan ya dendam kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dengan Islam yang dulu bangsa Arab adalah bangsa egois, bangsa yang hanya mikirkan diri mereka sendiri, dengan masuk Islam mereka menjadi umat yang perhatian dengan sesama. Ar-Rasul mengajarkan agar kita ketika mendapatkan nikmat kita berbagi dengan orang lain. Bahkan Ar-Rasul mengatakan, laisal mu'minu alladhi yashba'u wajaruhu jai'un. Bukan seorang mukmin kalau dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dia enggak ngelempar genteng tetangga, dia enggak njewer anaknya tetangga, enggak njambak istrinya tetangga, tapi ketika dia mampu memberi kepada tetangga yang kekurangan, tapi dia tidak memberi, maka dia sudah dianggap dosa. Laisal mu'minu alladhi yashba'u wajaruhu jai'un. Bukan seorang mukmin yang kalau dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Jangan menjadi orang yang egois yang hanya mikirkan diri kita. Bahkan dahulu salaf umat ini dalam kondisi mereka sulit pun mereka tetap memberi. Karena apa? Orang kalau dia bersedekah dalam kondisi hartanya banyak ya wajar. Sangat enggak wajar kalau orang hartanya banyak tapi pelit. Tapi ketika orang dia sendiri kekurangan, tapi dia memberi, luar biasa. Ya akhi, bisa jadi si A dengan si B bersedekah. Si A bersedekah 10 juta, si B bersedekah sepiring nasi dengan lauk. Ya, ada tempe, ada sate, ya sepiring. Yang ini 10 juta. Bisa jadi yang bersedekah sepiring ini lebih besar pahalanya ketimbang yang berinfak 10 juta. Dia dari sisi si B ini kondisinya saja kekurangan. Tapi dia kok rela ya berinfak. Semangat ya dia berderma. Luar biasa. Sementara fulan yang berinfak 10 juta uangnya miliaran. Kalau ngeluarkan 10 juta ya kayak kita ngeluarkan uang 1000. Jadi terkadang yang namanya tafadulul amal, yang namanya amalan itu tinggi, mulia itu tidak harus melihat bentuk fisiknya, terkadang melihat si pelaku. Lah iya, kalau kita berinfak satu gunung Uhud berupa emas, kemudian sahabat berinfak hanya secidukan pakai dua telapak tangan, gak akan mungkin kita menyaingi infaknya sahabat. Ulama mengatakan bahwa yang namanya amalan ya, terkadang dilihat kualitasnya dari sisi apa yang melakukannya, bukan kuantitas tapi kualitas. Keimanan seorang yang tebal yang menjadikan dia ketika beramal sedikit punya nilai yang besar. Keimanan yang rapuh, dia berinfak yang banyak tapi nilainya apa? Ya sedikit. Sehingga berangkat dari sini hendaklah kita meningkatkan kualitas ilmu dan iman kita. Karena apa? Tadi bisa jadi dua orang berinfak yang ini kelihatannya besar secara fisik, ini kecil secara fisik, tapi ternyata lebih besar pahala yang ini. Karena apa? Dia dalam kondisi sulit tapi tetap beramal. Sedangkan ini dia berinfak sebesar itu karena dia punya harta yang mambar-mambrah yang banyak sekali. Kalau berinfak seperti itu sangat apa? Sedikit. Masyarul ikhwah rahimakumullah, Aisyah ummul mukminin Dan jangan Anda bayangkan Ummul Mukminin istri Rasul ya, cukup ya istrinya ustaz aja ya, cukup ya kan, umumnya kayak gitu mungkin kan. Mungkin ya kan, istrinya Rasul kecukupan. Ternyata ketika datang kepada Aisyah seorang pengemis membawa dua anaknya, pas gak ada waktu itu kecuali hanya 3 korma, gak ada makanan apapun. Ya kalau kita 3 korma untuk saya aja masih kurang ya kan. Tapi Aisyah tidak seperti itu ya. Orang yang punya jiwa yang besar, jiwa yang mulia akan siap dia lapar asalkan orang lain apa? Kecukupan ya. Diberikannya 3 buah korma itu kepada pengemis tadi. Lihat, Islamlah yang telah menyepuh, yang membentuk ya jiwa mereka menjadi jiwa yang baik, yang dulunya mereka itu umat yang egois sekarang menjadi umat yang suka berderma dan suka berbagi. Dari Aisyah juga kisah yang sangat menarik dan ini sulit untuk didapatkan di zaman sekarang. Ketika sahabat Umar bin Khattab, dia merasa ajal sudah dekat karena apa? Dia ditusuk oleh seorang kafir Majusi bernama Abu Lulu al-Majusi. Di saat sahabat Umar sedang imami sholat, Abu Lulu ini dari Iran. Sekarang Persia itu apa? Iran. Dan subhanallah, Abu Lulu al-Majusi yang membunuh Khalifah Umar ternyata sama orang-orang Syiah dieluk-elukan, dianggap pahlawan, dianggap sebagai baba syuja, pahlawan pemberani. Padahal membunuh Khulafa Rasyidin dijuluki sebagai baba syuja. Agama apa yang akan ya Anda lihat kalau orang yang membunuh orang yang baik di tengah umat ini kok dikatakan pahlawan? Ketika sahabat Umar ngimami sholat subuh, dan memang sejarahnya masjid itu ada lampu baru di zaman Muawiyah, dan yang namanya pemimpin tertinggi itu adanya pengawalan itu baru di zaman Muawiyah. Cuma Umar gak ada istilah pas pampres itu gak ada, sudah gak ada pengawalan. Kalau misalnya ada lampunya kan Abu Lulu masuk bawa belati kan berkonangan ya, kira-kira ketahuan, memang gelap waktu itu. Di sejarah masjid ada lampunya, dikasih lampu itu baru di zaman Muawiyah. Muawiyah adalah raja Islam pertama, menjabat sebagai raja Islam pertama pada tahun 41 Hijriah. Ini sebenarnya Amul Jamaah. Sebelumnya masjid-masjid ya gelap waktu itu. Menyelinap Abu Lulu'ah dengan belati yang beracun sudah disiap untuk membunuh Khalifah Umar. Ditusukkan belati ini, maaf, di atas kemaluannya, di daerah besar sampai sekitar 6 atau 7 tusukan. Roboh sahabat Umar, bersimbah darah. Dan Abu Lulu'ah belum puas hanya membunuh sahabat Umar, membunuh juga sahabat yang lainnya, kemudian setelah itu dia bunuh diri. Pada saat itu dia bunuh diri. Ketika para tabib didatangkan, kemudian sahabat Umar diberi minum nadid, rendaman kurma, ternyata keluar dari ususnya. Para tabib angkat tangan. Dah ini enggak mungkin di zaman yang waktu itu alat-alat untuk operasi ya itu sangat sederhana. Mereka gak mampu, sudah angkat tangan. Ini sahabat Umar sudah tinggal tunggu hari sudah. Umar pun merasa seperti itu karena pada darah terus keluar, ususnya itu putus. Dalam kondisi seperti itu sahabat Umar mengutus seorang, tolong kamu datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sampaikan dari Umar, jangan bilang dari Amirul Mukminin, dari Umar, tolong sebidang tanah yang di dekat kuburan Abu Bakar, andai kata kalau nanti saya mati, gimana kalau saya dikubur di situ. Datanglah utusan ini menghadap Aisyah saya utusan dari, ya mungkin utusan enggak tega katakan dari Umar ya kan, dari Amirul Mukminin, Khalifah Umar. Beliau mengharap sebidang tanah di dekat kuburan Abu Bakar, gimana kalau nanti Khalifah Umar meninggal akan dikubur di situ. Kata Aisyah, ya tanah di dekat bapak saya itu aslinya sudah saya kapling untuk saya nanti kalau saya mati dikubur di situ. Tapi sekarang saya serahkan untuk Khalifah Umar. Padahal di situ kan kuburan Nabi, pinggirnya Abu Bakar. Aisyah kan istri Nabi. Siapa orang tidak ingin kalau mati dikubur di dekat suaminya dan ayahnya? Kan kepengen di situ kan? Maksudnya kan kayak gitu. Tapi sahabat Aisyah mengatakan, saya serahkan untuk Khalifah Umar. Lihat, Islamlah yang telah menjadikan mereka bangsa Arab yang dulunya itu pelit, yang dulunya egois, menjadi umat yang apa? Ya, isar, melebihkan orang lain. Kalau kita bisa enggak kayak gitu, ya kan? Sulit ya kan? Ini tanah sudah saya kadang-kadang dari dulu, ya kalau nanti saya meninggal, tolong kubur di sini. Tapi orang-orang yang berjiwa mulia, orang-orang yang sorga, ya, adalah harapannya. Siap berkorban dengan apapun. Bukan hanya korban perasaan, kalau begitu ya hampir semua kita pernah korban perasaan ya kan. Mengorbankan apa yang memang ya mahal bagi kita. Karena Allah SWT mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai derajat albir, kebaikan yang mendalam, sampai kalian itu menginfakkan apa yang kalian ya cintai. Ingat barakallahu fikum, ini sebetul saya ingatkan. Yang namanya infak di dalam Islam bukan barang yang lusuh kita infakkan, barang yang kita udah enggak mau pakai ya didermakan, bukan. Infak itu ya dari sesuatu yang baik. Wong kita aja misalnya enggak mau pakai ya kan karena sudah lusuh, kita aja enggak mau makan karena kayak gitu kok diinfakkan. Infak itu sesuatu yang baik dalam Islam. Ya. Sesuatu yang kita sendiri masih cinta sebenarnya, kita sendiri masih suka itu yang kita infakkan. Ketika ayat ini turun, sahabat Abu Talha termasuk sahabat yang terkaya di kota Madinah dari sisi kebun kurmanya. Dia punya kebun korma di jantung kota Madinah bernama Bairuha. Untuk menunjukkan betapa kebun ini kebun yang ya strategis, yang mahal, karena posisinya di jantung kota. Di dalam kebun ada kolam. Orang Arab kalau ada kolam dari orang apa? Ya, orang kaya ini, ya kan? Dia datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, harta saya yang paling saya cintai adalah Bairuha, kebun Bairuha. Ya Rasulullah, saya jadikan Anda sebagai saksi bahwa kebun ini saya infakkan fisabilillah. Infakkan fisabilillah. Kembali kepada apa maksud dari yang hendak kita katakan bahwa Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam di antara misi dakwahnya dan apa yang dibawa oleh Islam ini adalah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Dengan beberapa contoh tadi sudah cukup bagi kita. Yang dulunya mereka umat yang saling berperang, kemudian mereka menjadi umat yang saling berangkulan. Yang dulunya mereka umat yang ya egois, yang hanya mikirkan diri sendiri, sekarang menjadi umat yang mereka peduli terhadap sesama. Disucikan jiwa mereka. Ya, dibersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Islam atau di antara misi diutusnya Rasul adalah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Maksud mensucikan dirinya bukan katakan saya ini orang suci, bukan. Artinya dia berusaha membuang dari dirinya ya hal-hal yang tidak baik. Nanti insya Allah akan kita sebutkan apa saja yang tidak baik. Ya. Apa saja yang tidak baik? Ya banyak. Ketidakpercayaan seorang kepada berita Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwa hati seorang itu tidak baik. Kecenderungan yang kuat untuk selalu berbuat maksiat menunjukkan hati orang tersebut tidak baik. Bermalas-malasan dan melakukan kebaikan padahal kesempatan dan kondisi mendukung, termasuk orang tadi hatinya tidak baik. Disucikan semua. Disucikan semua dari yang seperti itu. Waqad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Jiwa yang dicipta untuk ma'rifatullah, hati yang dicipta untuk mengenal Allah, mencintai Allah, kemudian dikotori, kemudian ya dicoreng, tentu orang tersebut telah berbuat jahat terhadap dirinya sendiri, terhadap dirinya, bukan terhadap Allah. Apa kira kalau kamu jadi orang yang jelek kemudian kekuasaan Allah akan berkurang? Apa kira kalau kamu semua jadi orang yang baik kemudian kekuasaan Allah tambah? Enggak akan bertambah. Karena Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi jiwa kebaikan apa yang ia usahakan dan atas jiwa kejelekan apa yang ia kerjakan. Kalau kamu baik ya kamu sendiri akan memetiknya, kalau kamu jelek kamu sendiri akan mendapatkannya. Allah enggak akan mengambil manfaat dari ibadah kamu. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, enggak butuh dari alam semesta ini. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Di antara indahnya Islam yang kita anut, dan ini penting kita mengenal indahnya Islam. Karena apa? Sekarang nama Islam dan muslimin betul-betul coreng-moreng di tengah-tengah manusia. Padahal Islam itu indah. Coba kita kenali indahnya Islam, agar kita yang sudah semangat dalam berislam semakin nyokot, semakin kenceng. Agar kita yang mungkin belum tertarik mengamalkan Islam, dengan kita tahu indahnya Islam, maka kita akan kembali kepada jalur yang lurus. Atau mereka-mereka yang non muslim, ketika mereka tahu indahnya Islam, maka mereka semoga dapat hidayah dari Allah. Setidaknya mereka tidak akan memiliki anggapan miring terhadap Islam. Di antara indahnya Islam adalah al-ihtimam bisalahil batin qabla islahi adh-dhahir. Islam sangat memperhatikan perbaikan batin sebelum kita memperbaiki fisik kita. Perbaiki dulu hati kita. Bersihkan dulu ya jiwa kita. Baru setelah itu kita ya mengecat rumah kita, baru setelah itu kita ya menghias tubuh kita. Karena apa? Orang yang hatinya jahat, orang yang hatinya tidak diberi pakaian takwa, maka dia adalah orang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Dahulu seorang penyair mengatakan, idil mar'u lam yalbas thawban minat tuqa taqallaba 'uryanan wa in kana kasiyan. Bila seorang tidak memakai pakaian takwa, artinya tidak menghias hatinya dengan pakaian takwa, maka dia adalah orang yang telanjang meskipun dia orang yang berpakaian. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah agar hatinya diberi hiasan dengan hiasan iman. Rasul berdoa, Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Karena perhiasan itu ada dua macam. Perhiasan yang akan ya memoles fisik kita, dan perhiasan yang akan mempercantik dan memperindah hati kita. Perhiasan yang akan mempercantik hati kita, itulah yang paling kita utamakan sebelum kita memperbaiki ya lahiriah kita. Namun kenyataannya di lapangan, kita dan tidak sedikit dari kaum muslimin lebih takut kalau fisiknya ditimpa oleh penyakit ketimbang hatinya yang mengidap penyakit. Ketika misalnya salah seorang dari kita sedikit saja perutnya sakit, oh datang langsung ke dokter spesialis. Ya. Tapi ketika hati kita, jiwa kita punya penyakit, penyakit kemunafikan, penyakit kemalasan dalam ibadah, pernahkah kita ya mendatangi tabib, mendatangi alim ulama agar penyakit kita tolong diobati? Jarang orang yang memperhatikannya ini. Kalau sekian banyak rumah sakit yang mewah dengan fasilitas yang lengkap, dengan para dokter yang apa namanya, para ahli, tapi sayang tidak ada di sana atau jarang sekali di sana ya tempat-tempat untuk membersihkan jiwa dan para tabib yang siap untuk mengobati orang-orang yang sakit jiwanya ya, orang-orang yang berpenyakit jiwanya. Karena memang kalau ngobati fisik seorang kan keton hasilnya ya kan. Ngobati ini sekali berobat 300.000 ya kan, 300.000 lah. Kalau kita orang datang konsultasi tentang ini, saya punya apa namanya problem seperti ini, yang kita dapatkan apa? Ya kalau materi mah nggak kelihatan, tapi kita mengharap dari Allah. Bahkan terkadang nggak sedikit para asatid, orang datang kepada mereka mengeluhkan kondisinya, para asatid tadi ya ketika yang berkonsultasi tadi ingin pulang malah disangoni sama asatid tadi, disangoni madu, disangoni buku, disangoni minyak wangi. Datang nggak apa-apa, pulang ya dapat jawaban, dapat apa ya, dapat madu, dapat kurma. Masya Allah, seperti itu memang bimbingan Nabi. Begitu memang bimbingan Nabi. Benar ya, saya akan sebutkan dan langgung ini tak sebutkan contohnya, dan ini penting sekali. Ada seorang sahabat gak tahan, ngempet nafsunya di siang Ramadan, maaf saja, menghubungi istrinya. Dia merasa berdosa, merasa salah. Dia pun ingin konsultasi kepada Rasulullah, tapi kaumnya mengatakan, gak usah datang, malu-maluin. Kalau kamu datang kita jadi malu. Ya. Tapi sahabat tersebut rasanya tidak akan terjawab ya problem yang ada di benaknya kalau tidak sampai kepada Nabi. Dia pun enggak menggubris ucapan kaumnya, dia pun datang kepada Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, halaktu wa halaktu. Saya binasa dan membinasakan ya Rasulullah. Kenapa binasa? Karena ya dia membatalkan puasanya dengan menghubungi istrinya, dan membinasakan karena menjadikan apa? Puasa istrinya batal. Dia binasa karena dia melakukan dosa. Melakukan apa? Dosa. Ngakui dia insaf. Jarang kan orang ngakui salahnya kan? Jarang kan orang yang punya kekurangan dalam dirinya kemudian dia ya berusaha mengobati? Jarang. Kata Rasulullah, ya kamu memerdekakan budak. Kata dia, Rasulullah, saya gak mampu. Ya kamu memberi makan kepada orang miskin. Sahabat tadi ternyata sahabat yang mungkin terfakirnya sahabat di Madinah ya. Jadi yang namanya nafsu seks itu tidak harus orang yang makannya banyak kemudian full gizi, bisa jadi yang mungkin kurang malah ya kuat banget ya kan. Nah kemudian yang kelihatan kurus kadang malah kuat, kadang tapi ya. Kemudian yang ketiga, ya kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia gak mampu, sebulan aja ada yang bolong, apalagi 2 bulan berturut-turut di saat orang pada gak puasa. Wah, berat banget ya kan. Rasulullah terdiam ya, dia subhanallah, karena orang tadi tulus memang ingin ngobati ya kesalahannya. Ada saja risik dari Allah, rezeki dari Allah. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang membawa sekeranjang kurma. Di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ini kurma. sedekah. Kemudian Rasul manggil, mana tadi orang yang bertanya? Saya Rasulullah, kata sahabat tadi. Kemari, kata Rasul. Ini sekeranjang kurma, ya, kamu bagikan kepada fakir miskin tadi di daerah kamu. Kata dia, ya Rasulullah, a'ala afqara minni, apakah akan saya bagikan kepada orang lebih fakir dari kami? Bayangkan, dikasih masih kenyang. Ya kan? Tidak ada ya Rasulullah orang Madinah lebih fakir dari kami. Rasulullah tertawa, bahkan tertawa lebar. Kata Rasul, at'imhu ahlak. Ya sudah, kasih makan keluarga kamu. Dia pulang, ya. Kemudian mengatakan kaumnya, coba kalau tadi saya turuti kalian, saya enggak akan dapat rizik seperti ini. Ya kan? Kalau orang tadi enggak jadi konsultan kepada Nabi, kan jiwanya bergejolak, kemudian enggak dapat rizik. Tapi kalau dia tulus, ya, jawaban terhadap problemnya ada, pulang-pulang bawa rezeki. Maksudnya terkadang kayak gitu. Ya, orang datang pada ustaz mengeluhkan problemnya, ya, pulang-pulang alhamdulillah jawaban problemnya terjawab, kemudian apa? Pulang bawa rizik. Seperti itu. Dan seharusnya seorang alim, seorang ustaz, seorang mubaligh besar hati dan siap meluangkan waktunya untuk umat. Mereka bukan dimiliki oleh pribadi keluarganya, itu milik umat sudah. Jangan kemudian seorang ustaz mengatakan, eh, kamu masalah ekonomi sulit kok datang pada ustaz, giliran untung gak pernah kemari, ya. Jangan. Kalau datang pada ustaz itu ya tanya masalah agama. Jangan seperti itu. Ar-Rasul orangnya terbuka. Ar-Rasul datang kepadanya seorang terputus dalam perjalanan, gak punya bekal untuk melanjutkan perjalanan, datang pada Rasul minta, bayangkan. Disebut dalam hadis, datang seorang sahabat pada Rasul alaihi assalam, kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, ubdi abi fahmilni, ya Rasulullah, saya terputus dalam perjalanan, tolong saya dikasih bekal. Qadarallah masyafa'ah. Ketika itu memang Nabi enggak ada. Enggak ada sesuatu. Andai kata ada, tidak pernah Nabi diminta kemudian tidak beri. Ini luar biasa, dermawan, ya kan? Beda dengan sebagian kita, udah diminta-minta, ya, sampai sana memelas, enggak dikasih-kasih. Ya, Rasul. Bahkan sebelum sahabat minta, Rasul sudah apa? Kasih. Kemudian Ar-Rasul tidak ingin mengecewakan sahabat tadi. Ar-Rasul mengalihkan, tolong kamu datang pada fulan, tolong ini dari saya, ya, tolong untuk membekali kamu. Kemudian sahabat tadi datang pada sahabat yang ditunjuk, kemudian mengatakan, ini saya diutus oleh Ar-Rasul ke sini, kondisinya seperti ini, tolong saya kasih bekal. Sahabat tadi langsung ngasih. Setelah orang tadi mendapatkan bekal, tidak langsung bablas, lewat. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, sekarang saya sudah dapat bekal. Maka Rasul mengatakan, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti pelaku kebaikan. Di sini Rasulullah tidak sedekah, ya sedekah sahabat, ya. Tapi dengan perantara Rasul, sahabat tadi jadi apa? Sedekah. Maka Rasul pun ikut berserikat dalam pahala. Kita enggak bisa sedekah, mungkin kita punya tetangga yang kesulitan ekonomi untuk mengobati anaknya sakit, tapi kita punya teman, punya saudara, kita hubungi mereka. Kita dapat pahala. Ya, kita dapat pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perbaikan hati ini lebih dari yang lainnya. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Ketahuilah sungguhnya dalam tubuh seorang itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging tadi baik, maka akan baik seluruh tubuh ini. Dan bila segumpal daging ini rusak, maka akan rusak seluruh tubuh ini. Ketahuilah sukun pada daging tadi ada al-qalbu. Al-qalbu dia kalau diterjemahkannya enak hati. Asli jantung sih, cuma orang dibilang ya jantung kayaknya apa, tapi kalau diterjemahkan yang gampang ya hati sudah. Ya kan? Jadi dalam tubuh seorang ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh ini akan baik. Kalau segumpal daging ini jelek, maka seluruh tubuh ini akan jelek. Jadi qalbu itu ibarat raja yang menguasai pasukannya. Kalau raja yang menguasai pasukannya tadi ada raja yang baik, dia akan memerintahkan pasukannya berbuat baik. Kalau raja yang menguasai pasukannya ini raja yang jahat, dia akan memerintahkan pasukannya kepada yang jahat. Sehingga barakallahu fikum, dari sini kita mengajar diri kita. Ngilo, ya kan? Kalau kita dari diri kita ucapan jelek masih keluar, perbuatan jelek masih keluar, banyak-banyak introspeksi diri, ya kan? Banyak-banyak muhasabah, bisa jadi menghati kita ya jelek. Karena apa? Kalau hati kita ini baik, maka yang keluar dari ucapan kita ucapan yang baik, yang keluar dari tubuh kita ya perbuatan yang baik. Jangan seperti ucapan sebagian orang. Ya. Gini-gini saya cinta pada Rasul. Oh, yang namanya takwa kan dalam hati. Orang tadi misalnya diajak sholat, diajak ya kebaikan. Ah, yang namanya takwa dalam hati. Ya. Dia enggak mau sholat tapi dia katakan ya namanya takwa dalam hati. Kita katakan kalau hati kamu baik, tentu kamu perbuatan kamu akan baik. Tapi kalau perbuatan kamu jelek, bukti bahwa hati kamu tidak baik. Dahulu orang Arab mengatakan kullu ina'in bima fihi yandah, semua wadah yang diisi air kalau dituangkan ya akan mengeluarkan isinya. Kalau misalnya gelas kita isi ya misalnya racun kita tuangkan, yang keluar enggak akan mungkin madu, yang keluar racun. Kalau gelas kita isi dengan kolak ya kan, kita tuangkan, yang keluar kolak. Kalau hati kita itu baik, benar-benar baik, yang keluar dari ucapan kita ya ucapan yang baik, ya perbuatan kita perbuatan yang baik, tingkah lakunya ya nyenengi, enggak nyengiti, ya kan, seperti itu. Itu kalau hati kita baik. Itu kalau hati kita jelek ya tadi. Jadi ini untuk introspeksi diri. Ketika Islam memperhatikan atau lebih mementingkan kebersihan batin, ingat sekali lagi, bukan berarti Islam menutup mata dari ya mementingkan kebersihan zahir. Enggak ada tuntunan kebersihan yang lebih ya daripada Islam. Rasul kalau bangun tidur itu bersiwak dan berwudu. Kalau mau tidur berwudu. Tangi turu, ya apa namanya wudu, mau tidur wudu. Bersih enggak? Ini sunnah yang jarang kita lakukan kan? Bahkan ketika akan masuk rumah bersiwak. Membersihkan mulut dan gigi dengan siwak. Terkadang subhanallah ini sunnah yang matrukah ya, sunnah yang apa kita tinggalkan, padahal kita mungkin setelah lama meninggalkan istri dan anak-anak kita ya, seharian mungkin kita kerja di luar ya, mungkin mulut kita bau atau apa, kita bertemu dengan mereka dalam keadaan mulutnya bersih. Hayangkan, jangan menjadi umat yang egois, inginnya istri kamu itu berpenampilan ya cantik di hadapan kamu, tapi kamu enggak berpenampilan ganteng di hadapan istri kamu, ya kan? Kata sahabat Ibnu Abbas, sungguh saya berhias, gambaran berhias tidak harus pakai, ya kan? Anting-anting bukan, artinya saya tampil di hadapan istri saya dalam keadaan apa? Berhias, sebagaimana saya suka dia tampil di hadapan saya dalam keadaan berhias. Lagi-lagi kita katakan Islam ya membimbing kita menjadi umat yang tidak egois. Jangan seorang suami inginnya Pokoknya istrinya tampil prima, tapi dia sendiri membelih, ya kan? Dia sendiri hendaknya tampil menyenangkan di hadapan istrinya. Rasul alaihi assalam, kalau mau masuk rumah itu bersiwak, berjumpa dengan anak dan istrinya dalam keadaan bersih. Ya. Ketika mau tidur, Ar-Rasul berwudu. Bangun dari tidur, Ar-Rasul bersiwak dan berwudu. Mana ada agama seindah ini sudah. Ya. Kalau kita bicara tentang bab toharoh atau kitab toharoh yang berkaitan masalah kebersihan fisik, itu mungkin ya untuk daurah sebulan mungkin belum rampung. Karena banyak sekali cabangnya. Kalau orang-orang, maaf, orang-orang Nasoro, mereka tega menghubungi istri mereka dalam keadaan haid. Orang-orang Yahudi sebaliknya, istri-istri mereka yang haid dibuatkan kandang di pinggir rumah, ya kan? Enggak mau makan bareng dengan istrinya, enggak mau tidur bareng. Orang Nasoro sebaliknya kemproh, ya, istri sedang haid tetap di apa? Dihubungi. Kalau Islam enggak seperti itu. Istri yang haid dia adalah manusia yang juga butuh kasih sayang dari suami, kan? Ya kan? Bahkan kondisi kejiwaan seorang haid itu kadang ya bagaimanalah ya, artinya butuh kedekatan dengan suami. Boleh makan bareng dengan suaminya, boleh tidur bareng. Ya. Yang dilarang kan hubungan suami istri. Adapun tidur bareng, adapun makan bareng, silahkan. Islam itu agama yang pertengahan. Kalau orang-orang Yahudi menjadikan istri mereka itu ya di luar rumah, ya, dikasih tempat ya kandang kambing di luar rumah kalau istri enggak mau makan dengan mereka, enggak mau tidur dengan mereka. Kalau orang Nasrani, Nasara sebaliknya. Ya, waliyadzubillah. Dan ternyata ketika kita baca seperti ini, ternyata di zaman modern lagi ini masih ada orang kayak gini. Ya. Di daerah Nepal kalau enggak salah. Ya. Ada adat yang aneh di antara itu. Jadi anak-anak mereka, istri-istri mereka sedang haid, itu dibuatkan mereka enggak boleh masuk rumah, mereka itu apa? Ditempatkan di kandang ayam, kandang kambing seperti itu. Di zaman modern seperti ini masih apa? Ada orang yang punya apa? Perilaku yang kayak gitu. Masyarul ikhwah rahimakumullah. Kalau kita ingin tahu hati kita ini hati yang berpenyakit atau yang sehat, coba kita ikuti pembahasan berikut. Dan ketahuilah bahwa hati itu terbagi menjadi tiga. Al-qalbus salim, hati yang sehat, hati yang selalu dipenuhi kecintaan kepada Allah, hati yang kalau ada berita dari Allah kayak apapun dia percaya, hati yang ketika ada perintah dari Allah seperti apapun dilaksanakan, hati yang kayak apapun ada larang dari Allah dia tinggalkan. Ini baru hati yang apa? Qalbun salim, hati yang selamat, yang sehat. Yang kedua adalah al-qalbul mayyit, hati yang mati adalah hati yang memperturuti hawa nafsunya, senang dan bencinya karena hawa nafsu, memberi dan tidak memberinya karena hawa nafsu, kemaksiatan, ya, kemaksiatan yang menjadi supirnya, kebodohan menjadi pendorongnya. Kalau ada nasihat tidak mau mendengarkannya, andai kata mendengarkannya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tidak ada pada hati ini tujuan kecuali dunia dan dunia, enggak peduli dengan ya akhirat. Ini al-qalbu al-mayyit, hati yang mati. Kemudian yang ketiga adalah al-qalbul marid, hati yang sakit. Dikatakan mati ternyata dia masih hidup, dikatakan hidup ternyata menggerek, ya, sakit-sakitan. Yaitu hati yang terkadang padanya ada semangat dalam ibadah, kecintaan pada Allah membara, tapi di lain kali kok senangnya maksiat. Ya. Di lain kali dia, ya, sesekali dia dilihat di masjid, sekali dia di tempat apa? Perjudian. Ah, berarti orang ini hatinya apa? Sakit. Untuk hati yang sakit ini, tinggal nanti yang lebih dominan yang mana? Apakah, ya, dia lebih kepada sakitnya kronis sehingga lebih dekat dengan kematian, atau sakitnya apa? Tidak kronis yang mungkin terapinya tidak terlalu berat. Jadi hati itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-qalbu salim, hati yang sehat. Yang kedua al-qalbu al-mayyit, hati yang mati. Yang ketiga al-qalbu al-marid, hati yang sakit. Ya, pembahasan kita yang terpokok di sini adalah hati yang sakit. Agar kita tahu bahwa apakah kita, hati kita terpenyakit atau tidak. Karena apa? Umumnya orang yang punya, ya, yang hatinya sakit itu enggak merasa kalau dirinya itu punya apa? Penyakit. Umumnya tidak. Tidak merasa. Ada kata dia merasa, dia enggak mengobati. Ada kata dia mengobati, enggak mau rutin karena apa? Pahit. Obatnya itu pahit di sini kayak brotowali. Ya kan? Di sana ada tanda-tanda kalau hati seorang itu sakit. Min alamati amradil qulub, di antara tanda-tanda hati itu berpenyakit. Yang pertama, mahabbatul ma'asi bi jami'i anwa'iha. Menyukai kemaksiatan. Kalau hati ini senangnya maksiat dengan berbagai macam kemaksiatan. Dia sudah cukup hartanya, masih tetap saja dia nipu orang, ya, kalau dagang supaya dia untungnya lebih banyak. Dia sudah punya istri cantik, sukanya goda istri tetangga. Dia, ya, memiliki kecenderungan kepada beragam kemaksiatan. Berarti hati orang tersebut sakit, ya. Jadi kalau dalam jiwa ini ada kesukaan kepada kemaksiatan, berarti hati kita, hati ini hati yang sakit. Dan perlu diketahui bahwa kemaksiatan akan berdampak negatif bagi kehidupan seorang, bahkan untuk keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Jangan kamu kira ketika kamu berbuat maksiat bahwa hanya kamu yang akan menanggung akibatnya. Masyarakat pun akan menanggung akibatnya. Lihat kekalahan telak yang dialami oleh pasukan muslimin dalam perang Uhud. Sebabnya adalah kemaksiatan sebagian sahabat. Disuruh jangan turun, disuruh Nabi jangan turun dari gunung. Sebagian sahabat tetap turun. Kalau mereka pasukan inti yang memantau gerak-gerik lawan. Padahal pasukan dipimpin oleh Nabi. Dan pasukan adalah para sahabat yang kuat iman dan tauhidnya, kok kalah? Ya, karena sebagian mereka bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau sebagian orang bermaksiat kepada Allah kemudian mengakibatkan kekalahan telak seperti ini. Padahal kemaksiatan itu hanya sedikit. Lalu kayak apa kalau orang setiap harinya berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya? Ya. Dan kekalahan yang telak yang dialami oleh muslimin dalam perang Uhud dijadikan pelajaran berharga untuk hari kemudian, bahwa kemaksiatan adalah sebab kekalahan. Di zaman Syekhul Islam Taimiyah, seperti kemarin sudah disebutkan oleh Ustaz kita, Ustaz Mukhtar, biografi Syekhul Islam Taimiyah, mana pasukan Tartar, pasukan Mongol, ya, mengepung wilayah-wilayah muslimin, daerah Syam dan daerah Irak dan wilayah muslimin. Maka sebagian muslimin melakukan aksi perlawanan. Dan waktu itu yang memimpin pasukan adalah seorang kuburi, seorang pemuja kubur. di mana sebelum mereka berangkat berperang, mereka mendatangi kuburan yang dianggap keramat, meminta restu. Maka ulama-ulama Ahlussunnah tidak ikut waktu itu. Kata Ibnu Taimiyah, ketika pasukan ini berangkat, kata Ibnu Taimiyah, innakum ya satu ghalabun, kalian pasti kalah. Iya, karena apa? Masa sebelum berangkat melakukan kesyirikan? Syirik dengan kufur kan sama. Yang menang itu ya yang banyak apa? Personilnya yang canggih strategi perangnya lah, orang Mongol, orang-orang yang canggih strategi perangnya, banyak jumlahnya. Betul. Kalah. Ya. Karena apa? Kemenangan dalam Islam itu bukan karena banyaknya orang. Bukan. Kualitas dari orang yang berperang itu yang terpokok. Lihat pasukan Talut, yang di situ ada Nabi Daud. Jumlah yang sedikit, musuh yang besar, yang banyak, tapi jumlah sedikit bisa menumbangkan musuh yang apa banyak. Dan bahkan Nabi Daud bisa membunuh raja yang kejam, itu apa? Jalut. Bukan karena banyaknya personil, bukan karena canggihnya persenjataan. Nah, kalau kufur dilawan dengan kufur, syirik dilawan dengan syirik, yang menang itu yang apa? Ya, yang banyak personilnya, yang kuat persenjataannya. Kemudian suatu saat muslimin mengevaluasi diri, apa sebab kekalahan? Kemudian suatu saat ternyata mereka tahu, akhirnya sekarang kendali pasukan dipegang oleh ulama Ahlussunnah. Yang semua pasukan diluruskan dulu akidah, dibersihkan hatinya dari ta'alluq bighairillah, dari ketergantungan pada selain Allah. Hati butuh dibersihkan dari yang seperti ini. Ketika hati ini masih bergantung pada makhluk, maka sulit kita akan dapatkan futuhat, kemenangan dari Allah SWT. Ketika pasukan sudah dibersihkan akidahnya dari akidah yang menyimpang, kemudian pasukan dipimpin oleh ulama Ahlussunnah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innakum satunsurun, kalian pasti menang. Ditegur oleh muridnya, ya Syekh, qul insyaallah, katakan insyaallah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, insyaallah tahqiqan la ta'diqan, insyaallah yang benar-benar terjadi, bukan insyaallah yang gantung. Ternyata insyaallah yang gantung, ya kan, insyaallah benar terjadi. Ternyata betul. Rangkap pasukan dipimpin oleh ulama Ahlussunnah, dan pasukan dalam kondisi tauhidnya apa? Bersih. Menang dengan izin Allah. Bersihkan dulu akidah pasukan, ya. Jauhkan dari kemaksiatan, kemenangan akan datang. Betapa surat kasih sayang dari Syekh Rabi kepada bangsa Palestina, luar biasa, menyentuh sekali. Mungkin sebelum kita lahir, bangsa Palestina sudah mengalami penderitaan luar biasa dari kekejaman Yahudi. Perjuangan-perjuangan mereka selama ini belum membuahkan hasil. Yang hendaknya mereka mengevaluasi diri. Asy'ari memberikan nasihat bagus sekali. Ya, memberikan nasihat agar mereka kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Agar mereka kembali kepada memurnikan akidah. Karena ini adalah sumber kemenangan. Tanpa mau kembali kepada sumber ini, kemenangan yang diharapkan tidak akan terwujud. Ketika datang seorang komandan tempur kepada Syekh Al-Albani, dia bercerita, ya Syekh, pasukan kami kait wa kait, kayak gini. Syekh Al-Albani gak tertipu. Kata Syekh Al-Albani, dia bertanya, akullu ya adbaik yaqulun Allah fis sama, apakah seluruh pasukanmu punya keyakinan Allah di atas langit? Kelabakan ini sang komandan. Dia pun jawab dengan jawaban diplomatis. Arju, katanya. Saya berharap demikian ya Syekh. Komandannya ini, ya. Jawabannya apa? Ya, diplomatis dia. Arju, saya berharap. Intinya bahwa Syekh Al-Albani, ya, para masyaikh Ahlussunnah, mereka melihat bahwa kejayaan itu dengan kita membersihkan ya diri ini dari noda-noda kekufuran, noda-noda kesyirikan, noda-noda kemaksiatan. Selama noda-noda ini masih ada pada diri ini, sulit kemenangan itu akan didapat. Ini mungkin rahasia kenapa ya seorang itu melakukan berbagai macam upaya untuk menang atas musuhnya, ternyata tidak menang-menang. Karena apa? Kita ini maksiat, kita ini belum bersih hatinya, sehingga kita bukan orang yang dekat dengan Allah. Kita mengevaluasi diri seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, jadi kemaksiatan madaratnya tidak hanya menimpa si pelaku, tapi juga bisa menimpa orang lain. Al-Hajarul Aswad yang ada di Ka'bah, Hajar Aswad yang hitam itu, itu dulunya batu yang putih jernih dari surga, kemudian berubah jadi apa? Hitam karena khotoya Bani Adam, karena kesalahan dan dosa-dosa Bani Adam. Kemaksiatan merusak alam, kemaksiatan merusak ekosistem, kemaksiatan menjadikan ya makhluk ini berhenti kepada ahli maksiat. Tapi sebaliknya, orang yang taat, orang dekat dengan Allah, makhluk yang jahat terkadang malah apa? Ya, melindungi. Saya kita sebutkan dulu kisah Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham, dia tidur di kebun di siang hari. Tidur di kebun, kan banyak binatang-binatang. Itu ada seekor ular. Seekor ular yang terus menghalau binatang-binatang akan mendekati Ibrahim bin Adham. Ketika orang itu dekat dengan Allah, membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran ya kemaksiatan, dan bergantung hanya kepada Allah, makhluk yang punya tabiat jelek pun akhirnya melindungi. Safinah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika dia tersesat dari rombongan, didatangi oleh seekor harimau, ternyata bukan mencaplok dia, bahkan harimau ini datang ingin memberitahu keberadaan teman-temannya agar dia ya kembali ke rombongannya. Orang yang dekat dengan Allah, orang bersihkan jiwanya dari noda dan kotoran, Allah jadikan makhluk ini segan kepadanya. Tapi orang yang sukanya berbuat kerusakan, sukanya berbuat kemaksiatan, makhluk ini sebel kepadanya. Ketika Allah sementara menyebutkan kematian yang tragis yang dialami oleh Fir'aun dan pasukannya, Allah mengatakan fama bakat alaihimus sama'u wal ardu, langit dan bumi tidaklah menangisi kepergian mereka. Kepergian orang kafir tidak ditangisi langit dan bumi, bahkan mungkin mereka bernafas apa? Lega. Tapi lihat ketika meninggalnya seorang sahabat Nabi yang mulia, Sa'ad ibn Mu'ad, ihtazza arsyur rahman, arsynya Allah bergetar, arsynya Allah bergetar, makhluk ini ikut merasakan kesedihan dengan meninggalnya seorang mukmin. Ketika bapaknya Jabir Abdullah terbunuh dalam perang Uhud, di saat terik matahari yang menyengat, ternyata jenazahnya itu ya dinaungi oleh malaikat. Rasul mengatakan kepada Jabir, la tubki, mazalatil malaikatu tudilluhu bi asnihatiha hatta rafa'tumu. Wahai Jabir, enggak usah kamu tangisi kepergian ayahmu. Malaikat senantiasa mayungi dengan sayapnya sampai kalian angkat ke liang lahat. Ya, makhluk dan alam semesta ini cinta dan menyatu dengan orang yang beriman, dengan orang yang membersihkan jiwanya dari noda dan kotoran. Lihat, saking merdunya dan dekatnya Nabi Dawud alaihi assalam terhadap Allah SWT, dan saat merdu suaranya, burung dan gunung ikut bertasbih bersama Dawud alaihi assalam. Bil asyi wal isyraq, di saat sore hari dan di pagi hari, gunung dan burung ikut bertasbih bersama Nabi Dawud di waktu ya fajar, waktu pagi, dan di waktu sore hari. Orang yang suka kepada kemaksiatan, dirinya selalu terdorong pada kemaksiatan, bukti bahwa pada dirinya ada penyakit yang segera diobati. Jangan dibiarkan sehingga kronis, nanti akan sulit untuk diobati. Kalau pada diri ini, dan kita kembali kepada bertanya pada diri kita masing-masing, apakah diri kita masih menyukai kemaksiatan dengan beragam macamnya, dengan berbagai macamnya? Kalau masih, berarti pada diri kita masih ada penyakitnya. Semakin banyak jenis kemaksiatan yang kita sukai, berarti semakin kronis penyakit yang kita, ya, yang mengidap pada diri kita. Kemudian barakallahu fikum, yang namanya kemaksiatan memiliki dampak negatif yang luar biasa untuk pelaku. Di antaranya, diqun fi rizqi wa dha'fun fil badan wa bughdatun fi qulubil khalqi. Orang yang ahli maksiat rezekinya seret. Kalau dia mengatakan, tapi saya lihat ahli maksiat kok rezekinya malah apa? Lancar. Ingat, itu hanya jebakan. Itu bukan jebakan Batman ya, itu hanya jebakan. Artinya dia lancar, tapi suatu saat mungkin akan dibangkrutkan. Dia lancar, tapi suatu saat akan dihancurkan. Ya. Kemudian, yang namanya kemaksiatan akan menjadikan tubuh ini lemah. Beda dengan ketaatan. Orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah akan memunculkan kekuatan tersendiri. Ya, lihat. Ini maaf contoh untuk orang yang dewasa. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menghubungi 90 istrinya dalam semalam. Ya. Menghubungi 90 istrinya dalam semalam. Semalam, ya kan? Menunjukkan padahal mereka umumnya para nabi dan para rasul makanya itu sedikit. Ketika hati mereka dekat dengan Allah, ya, mereka diberi kekuatan tersendiri. Sehingga dahulu sebagian salaf, ini maaf ya untuk yang ada dewasa, kalau mereka ingin melakukan hubungan suami istri, sebagian mereka memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena istighfar, ya, rezeki akan mudah. Dengan istighfar, semoga Allah memberikan anak dan keturunan. Dengan istighfar, Allah akan berikan kekuatan. Kemudian juga orang yang ahli maksiat, orang pun muak untuk melihatnya. Ya. Orang itu sepet melihat orang apa? Kayak gitu. Tapi ya, orang yang ahli ta'ah, orang yang ahli ibadah, maka mata ini sejuk memandangnya. Berarti sebatas hatinya orang tentrem dengan Allah, sebatas itu pula orang tentrem kepada dia. Sebatas sejuknya seorang ya dengan ibadah kepada Allah, sebatas itu pula orang sejuk memandang kepadanya. Kalau orang bermalas-malasan dari ibadah, seorang sukanya itu maksiat, maka orang pun sepet melihat dia. Jangan harap orang akan apa? Ya, tentrem melihat dia. Jangan harap orang akan senang dengan dia. Ini diantara dampak negatif. Dan masih banyak lagi. Di antara kitab yang terbagus yang saya tahu memuat dampak negatif dari kemaksiatan, puluhan dampak negatif. Di antara kitab yang terbagus dalam bab ini ada kitab Al-Jawabul Kafi. Al-Jawabu Al-Kafi karya Ibnu Qayyim rahimahullah, atau kitab Ad-Da'u wa Dawa, sama ya, kitab Ad-Da'u wa Dawa atau kitab Al-Jawabu Al-Kafi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita skor sampai di sini, soal kita lanjutkan nanti jam berapa? Jam 1 insyaallah. Wallahu taala alim bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.